Aku benar-benar terbius satu ruangan ini. Semuanya terbius dengan suara kamu loh, keren banget. Makasih, Kak Om. Coba lihat, bangga nih. Wih. Tapi aku please, aku request please, aku pengen denger langsung nih di sini kamu nyanyi lagu Qasidah dong. Robbi khalaqtu Tuhan min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu aqbil ya muqtar antal amin antal amin. Bu, mohon maaf lahir batin. Aduh, mohon maaf ada salah. Aduh, pemirsa, mohon maaf lahir batin. Ini suasananya Idul Fitri, ya Allah. Nah, ya, mohon maaf lahir batin. Saya mohon maaf ada salah-salah ya. Luar biasa, aduh, indah banget.